Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita, membaca syarah sebuah hadis yang sangat agung dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah mimpi dari mimpi-mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca hadisnya bersama dan disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Naam. Kita masih membahas beberapa faedah yang terkandung dalam hadis ini. Taib. Kita sedikit mengingat hadis agar kita bisa mengaitkan dengan faedah yang akan diterangkan oleh Ibnu Rajab. Sebagaimana telah kita baca bersama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Di dalam mimpi itu Rasul ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, fima yahtasimu al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang diperdebatkan dan didiskusikan oleh malaikat-malaikat Allah? Tentu saja ini pertanyaan dari perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, perkara gaib. Dan memang Rasul menjawab, "La adri ya Rabb." Saya tidak tahu wahai Rabbku. Saya tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah. Ini di awal pertanyaan. Namun setelah kemudian Allah menampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara gaib, termasuk apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah, di situ Rasul bisa menjawab. Bukan karena beliau mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, tidak. Namun beliau mengetahui perkara yang gaib setelah apa? Mendapatkan wahyu dari Allah, setelah dibukakan oleh Allah tabir tersebut. Maka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah Allah beritahukan kepada beliau sebagian dari perkara gaib, maka beliau bisa menjawab. Ketika ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah. Al-mala'ul a'la adalah malaikat. Jadi malaikat-malaikat Allah memiliki beberapa nama, nama umum. Di antaranya al-malaikah, ini nama makhluk ini. Juga disebut rusul. Di dalam Al-Quran malaikat juga disebut dengan apa? Rusul. Juga disebut dengan al-mala'ul a'la. Ini beberapa nama bagi makhluk ini. Ya, di dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-malaikah atau ar-rusul, taib atau al-malaul a'la, termasuk juga disebutkan dalam Al-Quran dengan nama yang lain, al-ashhad. Ya, ini diantara nama-nama apa? Malaikah. Taib. Rasul ditanya oleh Allah, Allah yang bertanya, wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperbincangkan oleh al-mala'ul a'la, oleh malaikat, oleh para malaikat? Kemudian Rasul menjawab, fil kafarati wad darajat. Ya Allah, yang sedang mereka perbincangkan sekarang adalah kafarat, amalan-amalan Bani Adam yang bisa menghapuskan dosa-dosa, wad darajat, dan amalan-amalan Bani Adam yang bisa mengangkat derajat-derajat mereka. Ya, demikian jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Dari hadis ini diambil sebuah faedah, kata Al-Imam Ibnu Rajab pada halaman 17 cetakan yang kita pakai. Wa fihi dalalatun ala annal mala'al a'la wa humul malaikatu awil muqarrabuna minhum yahtasimuna fima bainahum. Dari hadis ini, ya, ada dalil bahwasanya al mala'ul a'la, yang tidak lain mereka adalah malaikat, atau al muqarrabuna minhum, malaikat yang didekatkan oleh Allah. Mereka, malaikat-malaikat Allah, yahtasimun, mereka berbicara, saling membicarakan di antara mereka, fima bainahum. Ya. Mereka berbicara satu dengan yang lain, mendiskusikan satu dengan yang lain. Wa yataraja'un al-qaul. Ya. Yataraja'un al-qaul, yakni mendiskusikan sama saja. Ya. Fil a'mal, tentang amalan-amalan Bani Adam, allati tuqarribu Bani Adam, yang bisa mendekatkan Bani Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukaffiru biha anhum khotayahum. Dan mereka juga membicarakan amalan-amalan yang Bani Adam kalau melakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Tayyib. Subhanallah. Malaikat punya perhatian. Tayyib. Padahal, ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak punya dosa. Mereka bukan makhluk yang apa? Punya dosa, sehingga, ya, berpikir untuk dihapuskan dosanya. Taib. Dan mereka adalah makhluk yang memang sudah Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan tidak pernah mereka, ya, ketika ada perintah tidak melakukan. Selalu mereka lakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Wabillahi taufik. Malaikat membicarakan. Lalu bagaimana dengan kita Bani Adam, yang sudah jelas-jelas banyak dosanya, sudah jelas-jelas banyak melakukan kemaksiatan? Ternyata banyak di antara manusia yang tidak memikirkan ini, tidak memikirkan amalan apa yang bisa menghapuskan apa? Dosa. Taib. Jadi hadis ini, ya, memberikan satu faedah bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka ternyata membicarakan amalan-amalan Bani Adam yang bisa mengangkat derajat mereka dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Wabillahi taufiq. Wa qad akhbarallahu anhum bi annahum yastaghfiruna lilladzina amanu wa yad'una lahum. Bukan hanya mereka membicarakan amalan apa yang dengannya Bani Adam akan dihapuskan dosa dan diangkat derajat. Bukan hanya itu. Bahkan mereka sendiri melakukan sebuah ibadah memintakan ampun untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di antara malaikat-malaikat Allah ada yang bertugas yastaghfirun, memohonkan ampun, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang apa? Beriman. Wa yad'una lahum, dan mendoakan mereka. Taib. Subhanallah, ini malaikat-malaikat Allah. Mereka punya perhatian dan membicarakan di antara mereka amalan-amalan Bani Adam yang bisa mengangkat derajat mereka di sisi Allah dan bisa menghapuskan dosa mereka. Mereka membicarakan. Bahkan mereka juga melakukan upaya, ya, memohonkan ampun kepada Allah untuk kaum mukminin dan mendoakan mereka. Termasuk orang-orang yang datang ke masjid, sebagaimana akan kita sebutkan. Ya, orang-orang yang datang di masjid, ya, mendapatkan apa? Salawat dari malaikat. Allahumma ighfir lahum warhamhu atauhumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Mereka memohonkan ampunan kepada kaum apa? Mukminin. Wabillahi taufik. Intinya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki perhatian terhadap amalan Bani Adam ini. Ya. Wa fil hadisi sahih. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga di antara hadis yang menunjukkan bagaimana malaikat punya perhatian kepada Bani Adam. Innallaha idza ahabba 'abdan nada ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibrilu thumma yunadi fis sama'i innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, ya, Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad. Taib, ini perlu kita sebutkan siapa yang mengeluarkan. Fahuwa hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih bila syak, tanpa diragukan. Fahuwa muttafaqun alaih, disepakati oleh Imamul Bukhari wa Muslim. Taib. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, ya, siapapun dan kapanpun, siapa saja. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, siapapun, nada, maka Allah akan nada, menyeru. Menyeru. Ya Jibril, wahai Jibril. Ini dalil bahwasanya Allah yatakallam, Allah berbicara. Dan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sabit, sifat yang sabitah. Sifat kalam berbicara bagi Allah adalah sifat yang sabitah. Dan Allah berbicara didengar oleh malaikat-malaikat Allah. Ya. Yeah. Taib. Dan di antara tugas malaikat Jibril adalah ini. Ya. Yeah. Naam. Karena mungkin ada orang yang bertanya, Nabi kan sudah selesai. Ya. Nabi yang terakhir sudah wafat. Ya. Malaikat Jibril bertugas untuk apa? Menyampaikan wahyu. Lalu apa lagi tugas Jibril? Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Ya. Taib. Mungkin bertanya pertanyaan ini. Di antara jawabnya adalah hadis ini. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Perintah dari Allah kepada Jibril untuk mencintai orang ini. fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun menyintai orang ini. Jibril mencintai orang ini dengan perintah dari siapa? Allah. Kemudian Jibril menyeru kepada malaikat-malaikat di langit, thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam menyeru di langit, innallaha yuhibbu fulanan faahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, faahibbu, maka cintailah oleh kalian fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang tadi. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini diterima, yakni dicintai oleh al-mu'minun. Ya. Bahkan mungkin juga orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah mencintainya. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Mungkin ada orang yang mencela. Ya. Namun hatinya sebenarnya tidak bisa, tidak mampu. Ya. Untuk didustai. Melihat keagungan beliau, keagungan syariat beliau, kebaikan beliau. Wabillahi taufik. Di sini ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, juga dalil yang lain bahwasanya malaikat-malaikat Allah punya perhatian kepada Bani Adam, ya atau tidak? Punya perhatian. Sangat punya perhatian kepada Bani Adam. Bayangkan mereka membicarakan amalan-amalan Bani Adam yang bisa mengangkat derajat mereka. Mereka juga membicarakan di antara mereka amalan Bani Adam yang bisa menghapuskan dosa mereka. Mereka membicarakan itu. Kemudian mereka sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan kepada Allah untuk Bani Adam. Dan berdoa untuk kebaikan mereka. Juga mereka mencintai kaum mukminin. Orang-orang yang telah Allah cintai, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada ahlus sama, penduduk langit, untuk mencintai mereka. Maka malaikat-malaikat Allah mencintai orang yang telah Allah cintai. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Rajab berkata, waqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Abu Hurairah. Ya. Taib. Kalau dikatakan qala Abu Hurairah, ya. Ini riwayatnya adalah riwayat apa? Mauquf. Dalam ilmu mustalah, mustalahul hadis, kalau ucapan itu dinisbatkan, disandarkan kepada sahabat, namanya apa? Mauquf. Riwayat mauquf. Namun terkadang riwayat mauquf dihukumi marfu'. Ucapannya ucapan sahabat, tetapi kandungannya tidak mungkin sahabat yang bicara. Dihukumi ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang sahabat berbicara tentang sesuatu perkara gaib. Ya mustahil sahabat ngerti perkara yang apa? Gaib. Dari mana sahabat mengerti perkara yang gaib? Tidak lain dari siapa? Rasul. Sehingga riwayat yang mauquf, ya, kalau ada apa namanya qarinah-qarinah, ya, faktor-faktor penguat yang menguatkan bahwasanya ucapan tadi bisa dihukumi marfu, dihukumi sebagai ucapan Rasul, maka dihukumi ucapan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perlu dilihat apakah riwayat tadi sahih atau tidak, itu saja. Itu dulu yang harus dilihat. Nah. Wabillahi taufik. Nah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, "Idza mata Ibnu Adam, qala an-nas ma khalaf." Jika Ibnu Adam meninggal, maka manusia yang masih hidup, mereka saling bertanya, "Ma khalaf?" Apa warisannya? Apa yang ditinggalkan? Ya. Seperti itu. Nah. Ya, kan begitu ya. Nah. Kalau orang mati, ya, taib, mesti pertanyaannya apa? Ya, rumahnya berapa? Mobilnya berapa? Nah, ya. Anak-anaknya juga gitu. Bapak punya apa sih? Punya tabungan enggak? Seperti itu yang ditanyakan. Taib. Wa qalatil malaikatu, namun malaikat yang mereka tanyakan adalah ma qaddam, apa yang telah dia lakukan selama di dunia ini. Ya. Yakni perhatian malaikat terhadap apa? Ya, amalan Bani Adam. Ya. Tentunya ini mengingatkan kita ma'asyiral muslimin. Ya. Untuk kita tidak hanya berpikir apa yang telah kita siapkan untuk anak-anak kita berupa harta. Namun kita juga berpikir apa yang telah kita siapkan untuk diri kita berupa amalan soleh. Karena yang akan menemani seorang muslim di alam kuburnya adalah apa? Amalan soleh. Dan orang kafir pun yang menemani di alam kuburnya adalah amalan kejelekannya. Seperti disebutkan dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, ketika seorang mukmin menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia jawab semuanya. Kemudian terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian dibentangkan, dilebarkan kuburan, diberi cahaya dan dibuka pintu menuju sorga. Dalam keadaan dia sendiri di alam kubur, didatangi oleh seorang yang sangat rupawan, yang sangat indah dan menyenangkan, mendekati orang ini. Sampai seorang mukmin terheran, man anta, siapa engkau? Wajahmu wajah yang demikian membahagiakan, menyenangkan. Kemudian dia menjawab, ana amaluka salih, saya adalah amalan solehmu. Wabillahi taufiq. Demikian riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Namun di dalam catatan kaki dikatakan tentang riwayat Abu Hurairah ini, akhrajahu Al-Baihaqi fi Syu'ab, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, ya, sanadnya lemah. Namun terlepas dari lemahnya sanad ini, inilah kenyataan yang ada. Paling tidak bagian yang pertama ini demikian kenyataannya. Ketika seorang mati, manusia bertanya, ma khalaf, apa yang ditinggalkan oleh fulan, apa harta yang dia miliki. Ya, karena orang yang sudah mati hartanya memang bukan lagi punya yang mati, berpindah otomatis kepada ahlu waris otomatis. Ya, tidak usah dibagi-bagi, Allah sudah membagi, sudah selesai. Jadi harta yang kita kumpulkan, capek yang kita telah korbankan, ya, itu semua berpindah kepada ahli waris. Ya. Maka wajar kalau manusia bertanya, ma khalaf, apa yang ditinggalkan? Taib. Wa qalatil malaikatu, adapun malaikat mengatakan ma qaddam, taib, ini urusan gaib, kita tidak tahu. Ya. Yakni apakah setiap orang yang meninggal kemudian malaikat-malaikat mengatakan ma qaddam, apa yang telah dia amalkan dengan lafaz seperti ini, Allahu a'lam. Ya. Namun ada sebuah kisah yang mungkin qarib min hadha, ya, dekat dengan ini, ya. Kisah seorang Bani Israel yang membunuh 99 jiwa. Kisah yang insyaallah tidak asing bagi kita. Ya. Bagaimana ketika orang ini kemudian membunuh 99 orang, dia ingin bertobat, bertemu dengan orang yang jahil, tidak mengerti nama Allah dan sifat-sifatnya. Orang ini bertanya, apakah mungkin saya bertobat kepada Allah? Maka orang yang jahil ini mengatakan, tidak mungkin, dosamu sudah terlalu banyak. Maka marahlah orang ini dan dibunuhlah. Kammala bihi mi'ah, dia membunuh satu orang ini sehingga sempurnalah dia membunuh berapa? 100 orang. Walhamdulillah Allah terus memberikan rahmat kepadanya, taufik kepadanya. Kemudian dia berjumpa dengan seorang alim yang mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Ketika ditanya, apakah mungkin Allah menerima taubat saya? Maka orang yang berilmu ini mengatakan, apa yang bisa menghalangi Allah memberikan taubat ampunan? Allah maha luas ampunannya, maha luas taubatnya. Allah memiliki nama Al-Ghafur, Wahu Al-Ghaffar, Wahu Al-Ghafir, Wahu Al-Tawwab. Ini empat nama di antara nama-nama Allah Al-Husna. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Tawwab. Wahu Al-Rahim, Wahu Al-Rahman. Nama-nama Allah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun. Hatta syirik, termasuk syirik. Ketika seorang bertobat kepada Allah sebelum kematiannya, Allah akan terima. Taib. Maka betapa bahagianya orang ini setelah membunuh 100 orang dan dia dapatkan hakikat ilmu yang sesungguhnya. Kemudian orang yang alim ini memberikan bimbingan. Taib. Untuk kesempurnaan taubatmu, tinggalkanlah negerimu, kampungmu, tinggalkanlah kawan-kawanmu, pergilah ke sebuah negeri, sebuah kampung yang di situ, ya, orang-orangnya berbuat baik, mudah-mudahan bisa menjadikan engkau lebih baik di dalam apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun meninggalkan kampungnya, menuju negeri atau desa atau kampung yang ditunjukkan oleh seorang alim ini. Di tengah perjalanan datang sakaratul maut. Datang sakaratul maut. Belum sampai kepada negeri yang dia tuju. Kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Masing-masing ingin mengambilnya. Taib. Ini semisal dengan ucapan Abu Hurairah ini. Malaikat bertanya, "Ma qaddam, apa yang telah dia apa? Lakukan dari amalan soleh." Malaikat rahmat mengatakan, "Ini hak saya akan mengambilnya." Karena dia telah bertobat, dia telah berusaha menuju negeri yang dia tuju untuk berbuat baik. Tapi malaikat adab mengatakan, "Tidak, ini saya yang seharusnya mengambil." Karena dia belum sampai kepada negeri yang dia tuju. Terjadi khilaf di antara malaikat ini. Malaikat rahmat dan malaikat apa? Adab. Allah takdirkan kejadian ini. Dan segala apa yang Allah takdirkan penuh dengan hikmah. Jangan kemudian bertanya, masa malaikat khilaf? Ya ini terjadi seperti ini, Rasul mengabarkan. Dan Allah mentakdirkan kejadian ini memang untuk diambil sebuah pelajaran besar. Taib. Wabillahi taufiq. Ketika mereka khilaf, tidak bisa memutuskan. Tetap malaikat rahmat bersikukuh untuk mengambilnya. Malaikat azab juga bersikukuh untuk mengambilnya. Datanglah penengah malaikat yang lain fi surati bani Adam. Malaikat yang lain namun ya dalam bentuk bani apa? Adam. Untuk memutuskan ya perdebatan perbedaan pendapat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka malaikat ini taib memutuskan, coba diukur jarak antara tempat dia mati dengan tempat yang dia tuju. Dan jarak antara tempat dia mati dengan tempat yang dia tinggalkan. Lebih dekat mana? Ternyata Allah mendekatkan orang ini. Allah dekatkan memang. Allah dekatkan orang ini ke negeri yang apa? Dia tuju. Hanya satu jengkal saja. Satu kilat. Didekatkan. Maka dia mendapatkan kebaikan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diambil oleh malaikat apa? Rahmat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al khulasah kesimpulannya, fal malaikatu kata Ibnu Rajab yas'aluna an a'mali bani Adam. Malaikat-malaikat Allah mereka saling menanyakan, saling membicarakan tentang amalan-amalan bani Adam. Walahum, dan mereka malaikat-malaikat Allah memiliki i'tina, perhatian besar bidzalik wa ihtimam bihi. Perhatian yang sangat besar terhadap amalan bani Adam. Maka diantara pelajaran kita ma'asyiral muslimin yang bisa kita ambil, kita telah mempelajari sebagian dari bagian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita mengetahui diantara amalan malaikat-malaikat Allah muncul mahabbah, kecintaan kepada siapa? Malaikat-malaikat Allah. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan mereka. Kemudian juga faedah yang ketiga setidaknya, ya, sudah seharusnya kita sebagai bani Adam yang butuh terhadap amalan-amalan soleh yang bisa mengangkat derajat dan amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan dosa, untuk selalu berbicara, berembuk, mendiskusikan satu dengan yang lain, bertanya kepada ahlul ilm, kepada ahlul zikir tentang amalan yang bisa mengangkat derajat, tentang amalan yang bisa menghapuskan dosa, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya perhatian untuk mempelajari ucapan-ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suka ketika mendengar hadis-hadis yang berisi apa, ya, dorongan untuk melakukan amalan yang besar pahalanya. Jangan menjadi orang yang mendengar hadis tentang keutamaan suatu amalan atau sebab amalan akan dihapuskan dengan amalan tadi, kemudian tidak memperhatikan. Taib. Seharusnya seorang muslim memiliki perhatian terhadap yang seperti itu. Sebagai contoh misalnya, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya mengawali kitabnya dengan sebuah hadis yang sangat penting dan mengakhiri kitab sahih Bukhari juga dengan hadis yang sangat penting. Diawali dengan hadis yang sangat penting dan diakhiri dengan hadis yang sangat penting. Dan di antara dua hadis ini juga semuanya penting. Semuanya adalah wasiat, nasihat dari Rasul. Adapun hadis yang pertama dalam Sahihul Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari apa? Niatnya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Niatnya. Barang siapa yang niatnya baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Bisa jadi amalannya sama, namun yang pertama ikhlas karena Allah, yang satu tidak. Di sini hendaknya kita memiliki perhatian agar amalan-amalan kita baik dan besar di sisi Allah. Perhatikan wasiat hadis ini, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang terakhir di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, kata Rasul, dua kalimat, yang kalimat ini khafifatani ala lisan, sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan, namun sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah. Saqilatani fil mizan, dan sangat berat di timbangan mizan. Jadi ada amalan yang ringan tapi sangat berat pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu seorang mengucapkan zikir ini, subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim mencoba untuk melihat bagaimana para ulama juga mencontohkan kita untuk memperhatikan amalan-amalan yang mengangkat derajat seorang muslim dan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Dan terkait dengan zikir ini, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ini termasuk zikir mutlak. Termasuk zikir apa? Mutlak, mutlak yakni bebas. Bisa dibaca kapanpun, selama bukan waktu yang terlarang, seperti berada di dalam WC, ya, ketika buang hajat, nah, tidak boleh. Namun dibaca ketika, ya, seorang berjalan, seorang mengendarai kendaraan, seorang mengemudikan kendaraan, seorang bekerja, seorang tidur, ya, duduk. Nah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Nah, taib. Dan kalimat ini adalah kalimat yang ringan untuk diucapkan, namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Demikian ikhwati rahiman rahimakumullah. Nah, faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibn Rajab di awal, ya, risalah ini. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa baqiyal kalamu alal maqsud minal hadis wa huwa dzikrul kafarat wad darajat wad da'awat Dan masih tersisa untuk kita beberapa pembahasan, yaitu maksud inti dari pembahasan kitab ini, risalah ini. Yaitu kita akan membahas secara rinci al-kaffarat, amalan-amalan yang menghapuskan apa? Dosa. Satu. Wad-darajat. Yang kedua, pasal yang kedua, pembahasan tentang amalan-amalan yang mengangkat apa? Derajat. Wad-da'awat. Dan yang ketiga adalah doa-doa yang dibaca oleh Rasul, atau doa yang dibaca oleh Rasul dalam mimpi ini. Ya. Taib. Wa naqid li kulli wahidatin minha faslan mufradan. Dan kita akan membuatkan masing-masing pembahasan ini fasal tersendiri. Jadi akan diawali dengan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Beliau akan bahas secara panjang lebar. Kemudian selesai fasal itu akan masuk kepada pasal yang kedua, yaitu amalan-amalan yang mengangkat apa? Derajat. Kemudian masuk pada fasal yang terakhir, yaitu ad-da'awat, doa-doa atau kandungan dari doa yang dibaca oleh Rasul dalam mimpi ini. Nah, kita akan ulang kembali hadis, ikhwan, ya, agar kita teringat kembali, ya, kandungan dari hadis ini. Nah. Taib, di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diajari oleh Allah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian dari perkara-perkara gaib, maka ketika beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la, apa yang sedang dibicarakan oleh al-mala'ul a'la, qultu, maka aku menjawab, wahai Allah, mereka sedang membicarakan al-kaffarat, amalan-amalan yang menghapuskan dosa, wad-darajat, dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Qala, kemudian Allah berfirman, wamal kaffarat, lalu apakah amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa Bani Adam, wahai Muhammad? Qultu, maka aku menjawab, naqlul aqdam ilal jumu'at, melangkahkan kaki, banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk melakukan sholat jum'ah atau jamaah. Melangkahkan kaki untuk melakukan sholat jum'at atau apa? Jamaah. Satu. Yang kedua, wajulusun fil masajidi ba'da sholawat, dan duduk di masjid sesudah selesai sholat. Seperti apa yang kita lakukan, alhamdulillah rabbil alamin, sesudah sholat subuh, afan, sholat apa? Maghrib, duduk, yajlis, ya, menanti sholat apa? Isya. Nah, atau mungkin seorang ba'da sholat tidak langsung pergi, duduk sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dilanjutkan dengan qiraatul Quran dan seterusnya. Banyaknya duduk seorang muslim ba'da sholawat, sesudah sholat, ini amalan yang menghapuskan apa? Dosa. Kemudian yang ketiga, wa isbaghul wudu indal karihat, dan menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sukar, berat, sulit. Seperti wudu di musim dingin atau wudu ketika sakit, ya. Taib, sakit yang tentunya masih boleh dia dan masih bisa memakai air untuk apa? Berwudu, ya. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, ya, dia berpindah kepada apa? Tayamum. Nah, wabillahi taufik. Di waktu subuh dingin, dia berwudu, ya, menyempurnakan wudunya. Nah, ini menghapuskan dosa-dosa. Dan tiga amalan ini akan dibahas secara panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Menyempurnakan wudu, ya, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, taib, dan duduk di apa? Masjid ba'da shalawat. Nah, kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mad darajat, lalu apa amalan-amalan yang mengangkat derajat? Qultu, maka aku menjawab, it'amut ta'am, memberi makan, memberi makan, menjamu, memberi makanan. Walinul kalam, yang kedua, linul kalam, lembut dalam berbicara, bertutur kata. Kemudian yang ketiga, was salatu wan nasuniyam, dan salat di waktu malam ketika manusia apa? Tidur. Ini tiga amalan yang mengangkat apa? Derajat. Memberi makan, ya, thayyib, kemudian lembut di dalam berbicara, bertutur kata, kemudian sholat di waktu apa? Malam. Thayyib. Ini juga akan dibahas pada fasal tersendiri oleh Syekh rahimahullah Al-Imam Ibn Rajab, membahas satu persatu dari tiga amalan ini. Memberi makan, ya, kemudian juga lembut dalam berbicara, kemudian sholat di waktu malam ketika manusia tidur. Kemudian di akhir mimpi Rasul, Allah memerintahkan kepada nabinya, sal, mintalah engkau, yani berdoalah. Qultu, maka aku pun berdoa ketika itu sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepadaku. Beliau berdoa, meminta kepada Allah dengan doa ini, yang ini juga akan dibahas oleh Syekh rahimahullah, kandungan dari doa-doa ini. Di dalam mimpi tadi Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idha aradta fitnatan fi qawmin fatawafani ghairu maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukarribuni ila hubbik. Aku ketika itu berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka fi'lal khairat, aku mohon kepadamu ya Allah dimudahkan aku melakukan semua kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan engkau mudahkan aku meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mudahkanlah aku mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni, dan ampunilah aku ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin, dan jika engkau berkehendak terjadi sebuah fitnah di suatu kaum, maka matikanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbak, dan aku mohon kepadamu ya Allah aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai semua amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaanmu. Nah, ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul terbangun sebagaimana telah disebutkan, dan beliau mendapatkan ternyata waktu subuh hampir apa? Habis, ya. Beliau masuk ke masjid dalam keadaan para sahabat sudah menanti. Hampir matahari apa? Terbit. Beliau sholat, menyegerakan sholatnya, ya. Setelah sholat beliau memerintahkan sahabat untuk duduk, dan beliau menyampaikan uzur kenapa beliau terlambat. Beliau sampaikan mimpi ini. Setelah beliau ceritakan mimpi ini, kemudian Rasul mengatakan di akhir hadis, innaha haqqun, mimpiku ini hak. Fadrusuha, maka pelajarilah mimpiku ini. Wa ta'allamuha, ya, pelajari, ya, il atau mimpiku ini. Maka dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melaksanakan apa yang Rasul perintahkan ini. Ya. Taib, fadrusuha wa ta'allamuha. Pelajarilah, ya. Fahamilah apa yang disebutkan dalam mimpi-mimpi ini. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali telah membantu kita dengan membuat risalah ini, ya, dalam tiga bagian. Pembahasan bagian yang pertama adalah amalan yang menghapuskan dosa, yang kedua adalah amalan yang mengangkat derajat, dan yang ketiga adalah syarah hadis tentang doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir mimpi beliau. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.